dari IG Moh Irhamni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukum orang memelihara harimau di rumahnya bagaimana Pak Ustaz? Memelihara siba, hewan buas, itu tegas dalam kitab Hasyiatul Jamal mazhab Syafi'i, waqtina uhum laha haramun. Raja-raja, penguasa-penguasa, waqtina uhum laha, mereka memelihara singa, memelihara macan tutul, haramun, kata dalam ya, Hasyiatul Jamal. Hukumnya haram. Kenapa haram? Tabzir, mubazir. Berapa budget makanan daging, sementara fakir miskin banyak yang tak makan ikan asin. Ini harimau makan daging, waktu habis. Kemarin malam dapat berita dari Terengganu, seorang kakek meninggal dunia bersimbah darah, diterkam oleh beruk. Padahal beruk ini sudah lulus sekolah, sekolah manjat pohon kelapa. Nah, jadi kalau dia bisa dididik, hukumnya boleh dididik, diajar. Tapi kalau hanya untuk hobi saja, untuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kamu mau melihat kualitas keislaman seseorang, bagaimana mau melihat kualitas keislaman seseorang? Tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Daripada mengkoleksi ini, serahkan ke kebun binatang, koleksi dalam tanda kutip, koleksi anak yatim, fakir miskin, menolong orang susah, lebih bermanfaat. Koleksilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.